Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan hadis Jibril yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala sebagai dalil tentang penyebutan maratib dinul Islam, tingkatan-tingkatan dinul Islam, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Kita lanjutkan ucapan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis Jibril di atas. Qala Syekh hafizahullahu ta'ala al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga. Fil haditsi dalilun 'ala anna man sa'ala 'an 'ilmin wa huwa la yadri 'alaihi an yaqula Allahu wa rasuluhu a'lam. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang yang ditanya tentang suatu ilmu, su'ila berarti, orang yang ditanya tentang suatu ilmu sedangkan dia la yadri, tidak tahu jawabannya, alaihi an yaqula Allahu wa rasuluhu a'lam, maka hendaknya dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Yaqilul ilma ila alimihi, menyerahkan ilmu kepada orang yang alim, yang berilmu, yang mengerti, yang tahu. Fala yatakallamu bil jawab wa huwa la ya'rifuhu wa yatakharrasu. Maka janganlah dia berbicara atau menyampaikan jawaban dalam keadaan dia tidak mengerti, sehingga memaksa dia untuk yatakharras, mengada-ada jawaban. Ya. Ima karena malu, masa enggak bisa jawab, ya. Atau yang semisalnya, ya, sehingga dia takharros, mengada-ada jawaban padahal dia enggak tahu. Hadza la yajuz, yang seperti ini enggak boleh. Ya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam lama su'ila 'anis sa'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ketika beliau ditanya tentang as-sa'ah, hari kiamat, kata Jibril, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya beliau tidak tahu jawabannya. Karena memang tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wala maqala lis sahabati atadruna manisail, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ketika pria tadi yaitu Jibril telah pergi, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manisail?" Tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Wahum la ya'rifunahu. Dan ketika itu para sahabat enggak tahu siapa itu pria itu. Qalu, maka mereka menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka hendaknya demikian. Seorang ketika tidak tahu suatu jawaban, ketika ditanya, maka dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Naam. Sebagian para ulama mengatakan ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Adapun ketika beliau telah meninggal dunia, maka cukup mengatakan Allahu a'lam. Nah. Ada juga para ulama yang merinci. Kalau pertanyaan tersebut adalah pertanyaan tentang dunia, maka jawab Allahu a'lam. Adapun jika pertanyaan tersebut adalah pertanyaan tentang perkara agama, maka boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu mengerti tentang perkara-perkara ad-din, agama ini. Fadalla dzalika ala anna masail asy-syar'i wa masail ad-din la yajuzu takharrusu fiha. Itu menunjukkan bahwasannya masalah-masalah syariat dan masalah-masalah agama, ya, tidak boleh seseorang melakukan takharrus padanya. Itu mengada-ada, mereka-reka, ya, tentang perkara syariat atau tentang perkara agama tersebut. Ya, enggak boleh mereka-reka atau mengada-ada. Jika tidak tahu, jawab Allahu a'lam. Ya. Li'anna hadza min at-takalluf. Mengada-ada atau mereka-reka sesuatu dalam syariat atau dalam agama ini merupakan bentuk takalluf, memberat-beratkan diri. Ya. Walakin man kana 'indahu 'ilmun fa innahu yujib. Dan akan tetapi orang yang punya ilmu tahu jawabannya, fa innahu yujib, maka hendaklah dia menjawabnya. Nah, wa man laysa 'indahu 'ilmun yaqulu Allahu a'lam. Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu atau tidak tahu jawabannya, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Wa man qala la adri faqad ajab. Dan barang siapa yang mengatakan la adri, aku tidak tahu, nah, faqad ajab, maka dia telah menjawab. Nah, maka dia telah menjawab. Nah, dengan jawaban yang tepat, ya, karena enggak tahu maka katakan Allahu a'lam atau la adri, aku tidak tahu. Nah. Kemudian Asy-Syaikh di sini membawakan satu kisah dari Imam Malik rahimahullahu taala. Kata beliau, qad su'ila al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala an 40 mas'alatan. Sungguh Imam Malik pernah ditanya dengan 40 pertanyaan. Ini Imam Malik. Imam kebir, imam besar di zamannya. Ya. Imam besar di Madinah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya. Siapa yang enggak kenal Imam Malik? Ya. Imam besar di zamannya. Yang menjadi rujukan pada zamannya. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan. Fa'ajaba an sittin minha. Namun beliau hanya menjawab 6 pertanyaan saja. Dari 40 itu hanya 6 pertanyaan yang dijawab. Wa qala fil baqiyati la adri. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lain, yang 34, ya, pertanyaan, beliau hanya menjawab la adri. aku tidak tahu jawabannya. Faqala lahu sa'il, maka orang yang bertanya ini berkata kepada Imam Malik, ana ji'tu min kaza wa kaza wa safartu wa at'abtu rahilati wa taqulu la adri. Aku ini datang dari tempat ini dan ini, itu tempat yang jauh, dan aku safar, melakukan perjalanan untuk sampai ke sini. Bahkan aku menjadikan hewan tungganganku ini lelah, letih, karena perjalanan jauh, untuk bertanya beberapa pertanyaan kepada engkau. Tetapi malah engkau mengatakan la adri, aku tidak tahu, kata si orang ini yang bertanya dengan 40 pertanyaan tadi. Faqala, maka Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, irkab rahilatak wadhhab ilal baladil ladzi ji'ta minhu wa qul sa'altu malikan faqala la adri. Taib, naiklah engkau ke kendaraanmu atau hewan tungganganmu dan pergilah engkau ke negerimu, negeri yang kau datang darinya, pulang ke kampungmu sana. Nah, dan katakan kepada mereka, pada orang-orang, sa'altu malikan, aku telah bertanya kepada Malik, faqala la adri, dan dia menjawab la adri, aku tidak tahu. Baik, silakan. Pergi pulang, kemudian katakan kepada manusia, Imam Malik ditanya, kemudian dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ya subhanallah, imam kabir, imam besar ini ya. Nah, yang menjadi rujukan pada zamannya. Nah. Tidak gengsi untuk mengatakan la adri. Nah, aku tidak tahu, ya. Hadza laisa aiban. Ini bukan aib. Ketika Imam Malik mengatakan la adri, aku enggak tahu atau Allahu a'lam ketika ditanya, padahal dia seorang alim besar, hadza laisa aiban, ini bukan perkara yang aib. Anal insan idza kana la ya'riful jawab fil umuri syar'iyyah annahu yaqulu la adri. Bahwasanya seseorang apabila dia ditanya atau apabila dia tidak tahu jawaban ketika ditanya tentang perkara-perkara syariat dan dia tidak tahu jawabannya, maka dia mengatakan la adri. Ini bukan perkara yang aib. Walau kana aliman, walaupun dia adalah seorang yang alim, walaupun alim besar, asy-syekh, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qal mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ketika ditanya tentang hari kiamat, maka beliau menjawab mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza su'ila fi ba'dil as'ilati wa lam yakun 'indahu wahyun min Allah intadhara hatta yanzilal wahyu min Allah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ditanya tentang beberapa pertanyaan, maka ketika belum turun wahyu, belum ada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau tidak menjawab ketika yang ditanyakan adalah tentang perkara agama. Maka beliau tidak menjawab jika belum ada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Intadhara, beliau menunggu. Ini Rasul ya. Intadhara, beliau menunggu. Hatta yanzilal wahyu minallah, sampai turunnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa? Ar-ruh, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, enggak menjawab. Ya. Orang Yahudi yang nanya tahu bahwasannya apa ini faham Rasulullah SAW ini di atas kebenaran. Orang-orang awam, ya ditanya kayak gitu nggak tahu. Nah, ya orang-orang awamnya. Nah, sedangkan Yahudinya faham karena dia yang masih pertanyaan, ya faham. Kalau dia yang menjawab tentang roh, berarti demikian demikian. Nah, ternyata Rasulullah SAW tidak menjawab. Nah, si Yahudi ini faham tahu, ya. Karena mereka sesat di atas ilmu. Rasulullah SAW tidak menjawab ketika ditanya tentang ar-ruh, yas'alunaka 'anil ruh. Nah. Ya. Kemudian setelah turun ayat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau baru menjawab. Nah, qulir ruhu min amri rabbi. Nah. Kemudian kata Syekh, alastum taqra'una yas'alunaka an kadza wa yas'alunaka an kadza kul kadza. Bukankah kalian dalam Al-Qur'an membaca ayat, ya, yas'alunaka an kadza, ya. Mereka bertanya kepada engkau tentang ini. Yas'aluna an kadza, mereka bertanya kepada engkau tentang itu. Kul kadza, maka ucapkanlah demikian demikian. Kemudian beliau membawakan contoh ayatnya. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr, minuman keras yang memabukkan, wal maisir, dan juga tentang judi. Qul, katakan kepada mereka. Ini wahyu dari Allah. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, fihima ismun kabir. Pada keduanya terdapat dosa yang besar. Ayat yang lain, waqala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang hilal, bulan sabit. Qul, ya, maka katakan wahai Muhammad kepada mereka, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hilal itu adalah tanda-tanda waktu untuk manusia dan juga tanda-tanda waktu untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Nah, ketika sudah muncul hilal, berarti masuk bulan yang baru. Nah, dan demikian seterusnya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain tentang yas'alunaka an kadza wa kadza. Nah, kemudian Allah mengatakan, kul, katakan kepada mereka. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab pertanyaan ini kecuali setelah ada wahyu dari Allah Azza wa Jal, nah, tentang jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apalagi kita. Nah, maka ketika kita ditanya dan tidak tahu, tidak mengerti jawabannya, maka katakan Allahu a'lam atau la adri. Nah. Kemudian qala Syekh, "Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza su'ila wa lam yakun 'indahu jawab, yantadhiru hatta yanzila 'alaihi al-wahyu min Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ditanya dan beliau tidak memiliki jawabannya, tidak mengetahui jawabannya, maka beliau menunggu sampai turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ghairuhu min babi aula, maka demikian pula selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih utama. Ya. Lebih utama untuk tidak menjawab ketika tidak tahu. Yantadziru hatta yas'ala ghairah. Demikian pula selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih utama untuk dia menunggu. Hatta yas'ala ghairah, sampai dia bertanya kepada yang lainnya yang mungkin lebih berilmu. Ya. Aw ghairuhu yabhasu 'anil mas'alati fi kutubi ahli al-'ilmi liyatahassala 'ala jawab. Ya. Atau menunggu yang lainnya, ya. Untuk membahas masalah tersebut di kitab-kitab para ulama agar menghasilkan jawaban tersebut. Nah. Ya. Maka ini pun pelajaran, ya. Nah, bagi kita ketika kita bertanya, ya. Ya, kadang kan ikhwan sering bertanya lewat WA lah, ya, lewat SMS dan yang lainnya. Nah, ketika tidak dijawab, ya, pertanyaan tersebut, ya, nah, kedepankan husnudzon, baik sangka, ya, mungkin ustadznya nggak tahu jawabannya, ya, mungkin ustadznya lagi nyari-nyari juga di kitab, ya, nah, husnudzon dulu. Ya. Naam. Taib. Atau mungkin enggak ada waktu untuk ngetik, ya. Atau yang semisalnya, kasih uzur, ya. Atau mungkin sibuk, ya. Atau yang semisalnya, kasih uzurlah. Sehingga dia tidak kecewa, ya. Jadi seolah-olah dicuekin, anu merasa dicuekin, ya ikhwah. Naam. Taib. Hanya karena pertanyaan enggak dijawab, jadi merasa dicuekin, ya. Nah. Bahkan mungkin ada yang merasa kecewa, ya. Nah. Kecewa, ya. Pertanyaan anak enggak dijawab. Nah. Tapi giliran ada muncul masalah lain, wah. Nah. Muncul, ya. Misalkan di grup misalkan. Tapi pertanyaan anak enggak dijawab, misalkan. Kedepankan husnudzon. Mungkin ustadznya enggak tahu jawabannya. Nah. Ya. Taib, mungkin ustadznya lagi juga bahas-bahas, nyari-nyari juga, enggak dapat-dapat ternyata. Atau ustadznya juga nanya ke ustadz yang lain dan ustadz yang lainnya belum jawab juga. Ya. Nah. Dan demikian kebiasaan ana pribadi, ya. Ketika ada pertanyaan seperti itu, ana sampaikan ke ustad-ustad yang anak kenal, anak share lagi. Ketika nggak ada jawaban, ya, nah, sabar, ya, sabar. Baik. Tidak setiap pertanyaan itu harus ada jawabannya. Ketika itu juga, ya. Wah, ini penting, ini penting. Ya, naam penting, tapi kita nggak tahu jawabannya. Oh, gimana? Ya. Sehingga tadi sabar dan kedepankan husnudzon, ya. Mungkin ustadznya enggak tahu. Mungkin ustadznya juga lagi bahas, ya, dan belum dapat-dapat. Nah. Maka kata Syekh tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika beliau ditanya dan tidak mengetahui jawabannya, beliau menunggu sampai datang wahyu dari Allah Azza wa Jal. Maka demikian pula selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih utama lagi untuk menunggu, ya, sampai dia bertanya kepada yang lain, ya. Dia ditanya enggak tahu jawabannya. Nah, nunggu. Naam, jangan sembarang menjawab sampai dia bertanya kepada yang lain. Ya, atau yang lain ini sampai dia membahas di kitab-kitab para ulama agar mendapatkan jawabannya. Nah, jadi sabar, yantazir. Nah. Amma an yasta'jila fa hadza fihi khuturatun 'azimatun. Adapun yang terburu-buru, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang, nah, tanpa ilmu, fa hadza fihi khuturatun 'azimah, maka ini sangat berbahaya sekali. padanya terdapat bahaya yang azimah, yang besar, berbahaya. Wa fihi su'u adabin ma'allah azza wa jal, dan juga tergesa-gesa menjawab tanpa ilmu, padanya terdapat bentuk su'u adab, jelek adab, ma'allah, kepada Allah azza wa jal. Lianna alladhi yujibu an syari'illah, karena yang menjawab tadi dia menjawab tentang syariat Allah. Ketika dia jawabnya ngawur tanpa ilmu, maka dia jelek adabnya bersama Allah. Nah, tidak beradab kepada Allah azza wa jal. Yaqul, dia mengatakan, Allahu ahalla kadza aw harrama kadza aw syarra'a kadza, fal amru fihi khuturatun jiddan. Dia memaksakan diri untuk menjawab, Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan yang itu, Allah mensyariatkan yang ini. Nah, maka ini perkara ini terdapat bahaya yang sangat. Apa hukumnya demo? Halal. Misalkan. Boleh. Ini menuntut hak, misalkan. Wah, ini perjuangan ini, jihad malah. Ini jawaban yang na'am na'udzubillah. Tanpa ilmu. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Iyadzan billah. Apa hukum masuk ke kancah politik misalkan, buat partai lah dan lain sebagainya? Oh, hukumnya wajib. Karena kalau kita gak masuk politik, nanti malah kita dikuasai sama orang-orang kafir yang berpolitik. Akalnya yang menjawab. Nah, tidak dengan dalil, dengan akal. Taib. Dalilut, enggak ada dalil ngajak gelut. Nah, Allah musta'an. Bahaya ya menjawab tentang perkara agama tanpa ilmu. Nah, katakan kalau kita enggak tahu jawabannya, Allahu a'lam atau la adri. Nah, insyaallah akan kita bahas misalkan, atau akan saya tanyakan lagi ke yang lain yang lebih berilmu, Nah, atau yang semisalnya. Baik, ini masalah yang ketiga. Al-masalatul rabi'ah. Kemudian masalah yang keempat. Fil hadisi dalilun ala adabil muta'allim. Dalam hadis di atas terdapat dalil tentang adab-adab orang yang muta'allim, yang belajar. Adab-adab talibul ilmi, penuntut ilmu. Jibril wa huwa sayyidul malaikah yajlisu baina yadai rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusnidu rukbataihi ila rukbatai rasul sallallahu alaihi wasallam wa yad'u yadaihi ala fakhidaihi yas'alu bi adab. Jibril alaihi salatu wasallam, beliau adalah sayyidnya para malaikat, pimpinannya para malaikat. Malaikat yang paling mulia adalah Jibril alaihi salatu wasallam. Nah, beliau Jibril, sayyidnya malaikat ini, duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di kedua pahanya. Yas'alu bi adab, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh adab, Akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil sa'ah, akhbirni anil ihsan, taib, dan seterusnya. Bertanya dengan adab. Hadza min ajli an yu'alliman nas kaifa yata'addabuna ma'al ulama. Apa yang dilakukan Jibril ini adalah dalam rangka untuk mengajarkan manusia, mengajarkan para sahabat yang ada di sekeliling beliau, bagaimana semestinya beradab kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu. Nah, itu kita bertanya dengan adab. Nah, taib. Dan juga kondisi ketika di hadapan Rasulullah SAW, ya, untuk meminta apa, bertanya dengan pertanyaan tersebut, kondisinya ala ahsani hay'ah, berada di atas kondisi yang terbaik, ya, bajunya rapi, putih, bersih, kemudian rambutnya hitam legam, rapi, ya. Nah, ini juga adab dalam menuntut ilmu. Nah, kondisinya dalam keadaan bagus, baik, ya, pakai pakaian yang bagus, ya. Nah, pakaian yang adab, ya, pakaian yang wangi, ya. Nah, mandi terlebih dahulu, ya. Nah, karena akan berkumpul bersama manusia. Nah, adab, ya. Jangan pergi ke majelis taklim pakai baju yang sudah sepekan enggak dicuci, ya. Nah, meletak-letak, baunya minta ampun. Nah, jangan. Baik. Pakai baju yang bagus, yang rapi, yang wangi, ya. Nah, ala ahsani hay'ah. Ini yang diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wasalam ketika beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya dengan beberapa pertanyaan. Ini adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, demikian pula kondisi beliau yas'alu bi adab, bertanya dengan penuh adab. Ya. Tanya dengan penuh adab. Akhbirni anil iman, akhbirni anil islam. Nah. Baik, jangan bertanya tanpa adab. Ya. Tanya, "Ustaz, apa hukumnya ini, Ustaz?" Ya. Ya. Seolah-olah dia ngetes ini. Nah. Ustaz yang jawab misalkan, "Oh, hukumnya ini, akhi, ini dalilnya." "Wah, enggak, Ustaz. Ana tanya ke Ustaz Fulan, jawabannya enggak kayak gitu." Ya. Nah. "Ini gimana?" misalkan. Ya akhi, qalil adab yang seperti ini. Ya. Qalil adab. Enggak beradab. Nah. Baik, berusaha membentur-benturkan. Ya. Nah, jawaban dari sono, jawaban dari sini, ya. Baik, atau berusaha untuk menjatuhkan, ya. Atau yang semisal ini pertanyaan tanpa adab. Nah. Baik. Maka seorang ketika hendak bertanya dengan pertanyaan yang penting tentang syariat, ya, selalu bi adab, bertanya dengan adab, dengan penuh adab. Nah, lihat situasi dan kondisi yang ditanya. Kalau yang ditanya lagi buru-buru, ya, lagi ini, ya, jangan dipaksakan. Nah, nanti jawabannya juga ngambang nanti, ya. Nah, atau ustadznya mungkin sedih habis ada yang meninggal keluarganya, ya. Nah, yo, tahan dulu pertanyaannya. Nah, atau ustadznya mungkin lagi marah ada masalah misalkan, ya. Nah, ya sabar, jangan memaksakan diri untuk bertanya. Nah, sabar sampai ada waktu yang tepat, ya. Lagi tenang, ayem, ya. Taib dan bisa sharing misalkan, ya, atau yang semisalnya. Nah, bi adab, ya, bertanya dengan penuh adab. Nah, kalau misalkan yang ditanya tidak tahu, wallahu a'lam, sudah, jangan memaksakan, ya. Jangan memaksakan, aduh ini penting banget saat, ya. Ini, nah. Taib, ya. Nah, semuanya penting, ya. Tapi kalau enggak tahu, ya, gimana, ya. Wallahu a'lam. Kemudian hadza ba'du ma yadullu 'alaihi al-hadis, inilah yang ini sebagian isi kandungan hadis di atas. Nah, ini sebagian atau beberapa isi kandungan hadis di atas. Nah, pertama apa kemarin menjelaskan tentang pembagian dinul Islam menjadi tiga tingkatan, Islam, iman dan ihsan. Yang kedua tentang metode ta'lim dengan soal wal jawab, tanya jawab. Nah, kemudian yang ketiga tadi, ketika ditanya kemudian tidak tahu maka jawablah Allahu a'lam atau la adri. Nah. Kemudian yang keempat tadi, nah, hadis di atas menunjukkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, bagaimana Jibril alaihi salatu wasalam memperlihatkan kepada para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dengan penuh adab. Nah. Kemudian masalah yang kelima, masalatun khamisatun wa hiya bayanu ba'di alamatis sa'ah, yaitu penjelasan tentang sebagian tanda-tanda kiamat. Dzakara alamatain, beliau menyebutkan dua tanda-tanda kiamat. Antalidal amatu rabbataha, yang pertama yaitu seorang budak melahirkan majikannya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Wa ba'dul ulama yaqul, sebagian para ulama mereka berkata, mana antalidal amatu rabbataha, makna seorang budak hamba sahaya melahirkan majikannya adalah annahu yaksurul uquq fi akhir zaman, bahwasanya banyak perbuatan durhaka kepada orang tua di akhir zaman nanti. Hatta tusbihul bintu ka'anna sayyidatun ala walidatiha, sampai-sampai seorang anak perempuan, ya, saking durhakanya kepada ibu, seakan-akan anak perempuan ini jadi majikan ibunya. Ya. Nah. Ta'muruha wa tanhaha, yaitu anak perempuan tadi dia memerintah, ya, kepada ibunya, wa tanha, dan melarang, ya. Dia yang memerintah dan dia yang melarang. Nah. Wa taqlidu 'alaiha, dan kasar, ya, kepada ibunya, seolah-olah dia majikannya. Nah, ya, saking durhakanya sehingga seolah-olah anak perempuan tersebut adalah majikan dari ibunya sendiri. Nah, sebagian para ulama menjelaskan maknanya seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, selesai dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang hadis Jibril di atas. Dengan selesainya ini juga, maka kita selesai dari pokok landasan pokok landasan pokok dasar yang kedua. Nah, landasan pokok dasar yang kedua selesai. Nah, yang pertama sudah, yang kedua sudah. Tersisa satu pokok landasan dasar. Nah, yaitu apa? Al-aslu tsalis ma'rifatu nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenali nabi kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah landasan pokok dasar yang ketiga ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.